Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak melakukan amal ibadah, karena itulah mesti kita wujudkan kemurnian ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sampai pada ayat 75 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'a fasayalamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Artinya, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Ayat ini adalah menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, atau bisa dianggap juga ini adalah sebuah ancaman bagi orang-orang kafir yang selalu menikmati kehidupan di dunia ini saja. Karena di akhirat sudah tentu mutlak. Kata Allah dalam firman-Nya ini, Allah akan tunjukkan nanti ancaman, siksaan di akhir kiamat kelak. Maka setelah itu barulah mereka akan mengetahui siapa sesungguhnya yang paling jelek kedudukannya, yaitu ketika mereka dihadapkan dengan api neraka. Karena penolong-penolong mereka yang mereka anggap pada waktu hidup di dunia adalah sangat keras, sangat membantu mereka, tapi itu adalah hal yang sia-sia. Maka untuk itulah kita selalu mengharapkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perbuat untuk Islam ini. Karena di dalam sebuah firman Allah yang lagi kita bahas sekarang ini ada dikatakan bahwasanya orang yang selalu dalam kesesatan, fangkana fid dalalah falyamdud lahur rahman, biarkan sajalah Allah yang Maha Pengasih membiarkan memperpanjang hidup mereka. Tapi ini adalah suatu sindiran. Kenapa saya mengatakan sindiran? Karena orang seperti itu, orang-orang yang dalam kesesatan maksudnya, mereka tidak akan pernah puas dalam kehidupan dunia. Selalu mereka merasakan hal itu, merasakan masih panjang, merasakan sangat pendek. Tapi ketika orang beriman kepada Allah, mereka dalam pandangan hidupnya, kehidupan ini adalah hal yang sangat panjang nanti ketika mereka temukan di akhirat kelak nanti. Itulah sebuah pancaran keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah telah menerangi keimanan kita. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana akan mengembangkan lebih luas lagi. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-75 ini menggambarkan kepada kita tentang salah satu fenomena yang terjadi pada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengingkari Allah walaupun dia seorang mukmin tapi tetap melakukan perbuatan maksiat, yaitu mereka tetap mendapatkan fasilitas kehidupan sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul Haq. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang selalu menentang dirinya kebaikan-kebaikan dan fasilitas kehidupan dunia? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, Allah bertanggung jawab untuk memberikan manusia segala kebutuhan kehidupan mereka. Kalau gambaran sederhananya seperti dalam keluarga, ya, seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, walaupun terkadang ada si anak ini yang bandel, disuruh tidak mau, ada anak yang yang memang selalu bertengkar sama orang tuanya, tapi tetap kalau untuk masalah makan, masalah pakaian, masalah kebutuhan itu tetap dipenuhi oleh si orang tua, walaupun terjadi kelas antara si orang tua sama si anak, atau si anak ini adalah anak yang bandel, yang tidak mau patuh dan turut kepada orang tuanya. Begitu juga halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah akan memberikan manusia itu kebutuhan. Tidak peduli apakah dia seorang mukmin atau kafir, apakah dia orang fasik atau orang yang selalu melakukan amal saleh, tetap akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kita juga diberikan gambaran satu fenomena bahwa ternyata orang-orang yang kufur itu terkadang bergelimang harta. Orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, yang selalu melakukan perbuatan maksiat, kalau kita perhatikan dalam fenomena kehidupan ini, adalah orang-orang yang ternyata punya kekuatan, ya. Dia adalah orang yang kaya raya, tapi dia adalah orang yang korupsi. Bagaimana bisa dia melakukan tindakan kejahatan tapi dia juga masih kaya, ya? Ternyata orang-orang yang membackup segala kemaksiatan yang terjadi di dalam kehidupan ini itu banyaknya adalah orang yang punya kekuasaan dan punya harta kekayaan. Pertanyaan kita, kenapa ketika mereka masih membackup kemaksiatan, melakukan tindakan kejahatan, melakukan perusakan dan penghancuran di dalam kehidupan masyarakat, tapi ternyata masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam bentuk strata kehidupan mereka yang tinggi, koruptor tapi masih terhormat, ya, pejabat tapi kerjanya menindas orang kecil, ya, dia adalah ilmuwan tapi ternyata kerjanya membodohi orang lain. Kenapa mereka masih bergelimang harta, kekuasaan, ilmu pengetahuan? Jawabannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 75 dari surat Maryam ini dengan mengatakan falyamdud lahur rahmanu madda. Allah masih akan tetap memberikan kepada mereka kebaikan. Ya. Hatta iza ra'u ma. Tujuannya apa? Agar mereka ini semakin hilang ingatan, agar mereka ini semakin terperosok ke dalam kejahatan, semakin lupa diri, tetap melakukan hal-hal maksiat yang dibenci oleh Allah, sehingga nanti pada satu saat imas wa imas imal azab wa imas sa'ah, mungkin saja dua gendangnya, dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap orang-orang ingkar ini yang bergelimang harta, kekuasaan dan sebagainya, bisa jadi dijatuhkan hukuman ketika mereka di dunia, bisa jadi mereka akan ditangguhkan sampai nanti imas sa'ah, ketika hari datang kiamat, baru di situ bingung-bingung semuanya, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala wa qalal insanu malaha. Ketika terjadi hari kiamat, baru mereka mengatakan wa qalal insanu malaha, ya, kenapa ini bisa terjadi, kami sangat menyesal. Tapi penyesalannya sudah terlambat. Nah, imal azaba bisa dalam bentuk azab di mana Allah akan menghukum mereka di dunia selama ini menghabiskan uang rakyat. Dia adalah seorang pejabat, punya kedudukan, menghabiskan uang rakyat. Allah turunkan azab di dunia dalam bentuk apa? Kena tangkap sama KPK, dimasukkan ke dalam penjara, terhina dia, keluarganya terhina, dia harus bayar denda dan tebusan, dia harus menghadapi pemutusan kerja, kalau dia PNS diberhentikan, ya, itu bentuknya, ya. penghinaan batin itu jauh lebih berat daripada penghinaan lahiriah. Ya, lebih bagus dilempar orang pakai batu daripada kalau orang tidak lagi mengacuhkan kita. Itu adalah suatu penghinaan batin yang sangat besar sekali. Ya, wa imma sa'ah, atau dalam bentuk datangnya hari kiamat. Ya, jadi ini adalah salah satu gambar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai orang-orang yang melakukan kemaksiatan masih tetap dalam paradigma berpikirnya, wah, ternyata melakukan kejahatan nyantai-nyantai aja, tidak ada masalah apa-apa. Ingat satu hal, bahwa ibaratnya mereka ini dininabobokkan oleh kejahatan mereka, yang kelak satu pada satu saat mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekeras-kerasnya. Ya, terima kasih pada Ustaz Perdana yang telah menekankan bahwasanya orang yang mempunyai kekuatan di dunia ini yang ia banggakan, maka di akhirat kelak nanti mereka itu tidak akan pernah mempunyai kekuatan. Karena apa? Kekuatan yang mereka ambil di dunia ini sekarang adalah jin dan manusia, sedangkan di akhirat kelak nanti yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dunia juga Allah yang berkuasa, tapi Allah mengulurkan. Apakah mereka mengetahui kalau mereka tidak mau berbuat baik juga, nanti Allah katakan fasaya'lamuna man huwa syarrun makana. Nanti mereka akan tahu juga, kata Allah, siapa sih yang kira-kira tempat yang paling buruk di dunia ini, di akhirat kelak nanti. Itulah adalah orang-orang yang merasakan hidupnya sangat serba kecukupan. Bahkan Allah sudah mengecap apa mereka itu. Pertama, syarrun makana, tempat yang buruk bagi mereka. Wa'ad'afu junda, dan penolong mereka itu adalah orang-orang yang sangat lemah, kata Allah. Makanya kita tidak bisa lari dari firman Allah, dari ajaran agama ini. Itu akan menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.